ko mepet liramu. Mung tak sawang esemu sumep biar nong atiku. Bingung rasane atiku tu biye nyikapi. Biye ne konco suwi saiki tak tresnani. Tresnani.